السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، وفي هذه الليلة سنواصل ما أخذنا في الأسبوع الماضي. Malam ini kita akan lanjutkan apa yang telah kita ambil pada pelajaran atau pada minggu yang lalu. Mawdu'una la yazalu fi al-bahthi an alamatil i'rab. Bahasan kita atau mawdu' kita masih membahas tentang masalah tanda-tanda i'rab lil asma, bagi isim. وتحدثنا عن علامات الإعراب للاسم المفرد والمثنى. Kita telah membicarakan tentang tanda i'rab bagi isim mufrad dan musanna, yaitu isim yang menunjukkan dua. والآن نريد أن نأخذ علامات الإعراب لجمع المذكر السالم وما بعده إن شاء الله. Ala wa huwa raqm salis, yaitu nomor yang ketiga. Bagi pemirsa TV Raja bisa melihat nomor yang ketiga. Kenapa pada beberapa minggu lalu telah dicantumkan dalam syashah layar tentang maudhu alamat i'rab. Baik, باختصار ان الوقت, menyingkat waktu, kita masuk saja kepada bahasan. Wa huwa jam'ul mudzakkar salim. Kita ulang sedikit apa yang maksud dengan jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salim. Saya ulang kembali bacaannya, karena ini banyak yang atau sebagian para penuntut ilmu, termasuk para pelajar, bahkan para mahasiswa pun sering terjadi kesalahan dalam membaca kalimat as-salim harakatnya. Yaitu jam'ul mudzakkaris salimu, bukan as-salimi. Dikira salim ini adalah na'at daripada mudzakkar. Yang benarnya adalah na'at dari kata jama'. Itu yang benar. Apa maknanya? Jam'u, jama' atau plural. Al-mudhakkar, yaitu laki-laki. Jadi jama' untuk laki-laki. As-salimu, beraturan. Jadi yang beraturan bukan laki-laki, tapi adalah jamaknya. Oleh karena itu, salim ini na'at daripada jamak, bukan na'at daripada mudhakar. Kalau na'at mudhakar, maknanya tidak tepat. Jadi jamak, jam'ul mudhakaris salimu. Jamak beraturan untuk laki-laki. Apa bentuk jamak mudhakar salim? Bentuknya adalah di akhir kata ada waw dan nun. Waw dan nun ini bukan huruf asli, akan tapi huruf zaidah, huruf tambahan. Au ya wan nun, atau ya dan nun. Contoh, al-muslimu, al-muslimu menjadi al-muslimuna. Ana sa'abtu. Jadi muslim. Muslimuna. Nah, muslimuna inilah jamak mudzakkar salim. Mufradnya adalah muslim. Nah, di mana beraturannya? Kita lihat, yaitu ketika jamak ini hurufnya beraturan, tidak pecah. Kita lihat, harfu awal mim, harfu thani sin, harfu thalith lam, harfu rabi' mim. Jadi beraturan, tidak pecah. Al-wawannun harfani zaidani, adalah dua huruf yang sebagai tambahan. Au zaidai muslimina. Sama. Orang-orang Islam. Nah, ini penambahan ya dan nun. Maknanya sama, akan tapi penggunaannya nanti berbeda. Kapan digunakan muslimun, kapan digunakan muslimin, ini kalau sudah masuk dalam menyusun kalimat. Tapi ya akhwani wa akhwati fillah. Nah, ini contoh jamak mudzakkar salim. Dalam Al-Quran sering kita jumpai. Al-mu'minun. As-sabirun. Az-zakirun. As-sa'imun. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Kita lihat dalam layar TV Raja nas contoh minal ayatul Qur'aniyah. Wala yulaqaha illa as-sabirun. Al-kalima allati tahta khat adalah as-sabirun, itu jamak mudzakkar salim. Mufraduha as-sabir, itu orang yang sabar. As-sabir jamaknya as-sabirun. Apa maknanya? As-sabirun laki-laki yang sabar. Laki-laki itu orang-orang laki-laki yang sabar. As-sabirun. Di contoh yang kedua, wabashir as-sabirin, pakai iya. As-sabirun di sini as-sabirin. Contoh yang ketiga, inna allaha ma'as-sabirin. Juga kata as-sabirin. Sama dengan yang kedua, kata as-sabirin. Nah, ketiga ini jamak mudzakkar salim. Penggunaannya kalau kita lihat itu berbeda. Kembali kepada tanda alamat i'rab. Tanda i'rab, jam'ul mudzakkar salim marfu'un bilwaw. Dia marfu dengan waw. Artinya alamatu raf'i li jam'il mudzakkar salim adalah al-waw. Tanda rafa bagi jamak mudzakkar salim adalah waw. Nah, kapan penggunaannya? Di antaranya digunakan sebagai subjek atau mubtada. Sebagai mubtada. Nah, kita bikin contoh kalimat al-muslimun. Al-muslimuna. Karena dia subjek, maka kita pakai kata yang make waw. Al-muslimuna sabiruna. Sabiruna. As-sa'nam sabiruna, orang Islam itu sabar. Nah, as-sabirun muslimun, as-sab kilahuma jamak mudzakkar salim. Kedua-duanya jamak mudzakkar salim. Al-muslimun adalah mubtada. Nah, sedangkan mubtada hukmuhu marfu. Mubtada hukmuhu marfu. Ma alamat rafi'? Apa tanda rafa'nya? Di sini al-waw. Tanda rafa'nya al-waw. Kenapa? Li'annahu jamak mudzakkar salim. Jamak beraturan untuk laki-laki. Dan juga digunakan jamak mudzakkar salim yang make waw itu isim yang marfu ketika menjadi khabar pelengkap. Ketika menjadi khabar pelengkap, karena khabar mubtada hukum marfu, sama juga hukumnya marfu. Maka kita katakan al-muslimuna sabiruna. Enggak bisa kita mengatakan al-muslimuna sabirina. Ada khata, salah. Kenapa salah? Karena khabar pelengkap hukumnya sama seperti hukum mubtada, yaitu sama-sama marfu. Al-muslimuna sabiruna. Jadi digunakan jamak mudzakkar salim yang make waw ketika mubtada subjek dan ketika khabar sebagai pelengkap. Nah, kalau kita kembali kepada nas ini, wala yulaqaha illa sabiruna. Illa sabiruna, kata-kata sabirun di situ kedudukannya adalah fa'il. Fa'il, pelaku. Ma fi'lu, apa fi'ilnya? Yulaqqa. Laqqa. Wala yulaqqaha. Wala yulaqqaha illa sabiruna. Naam. Kemudian wa mansubun bil ya, dia dinansabkan dengan ya. Wa basyir sabirina, as-sabirin sebagai maf'ul bi, dan maf'ul bi hukumnya mansub. Oleh karena itu jamak mudzakkar salim ketika dijadikan maf'ul bi, maka jamak mudzakkar salim yang memakai ya. Jamak mudzakkar salim yang memakai ya, bukan waw. Enggak bisa kita katakan wa basyir sabiruna. Apalagi ini ayat, tidak boleh diubah. Wa basyir sabirina, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa majrur bil ya, dan juga dijarkan dengan ya. Innallaha ma'as sabirin. Nah, as-sabirin di sini posisinya sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Karena ma'a sebagai mudhaf, as-sabirina mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih hukumnya majrur. Nah, kita lihat contoh lain. Contoh lain. Al-muwazzafun. Al-muwazzafuna, para pegawai laki-laki. Al-muwazzafuna, hadha jama' mudzakkar salim. Al-muwazzafuna nashitun. Kalau kita bikin jumlah, al-muwazzafuna nashitun, pegawai laki-laki itu gesit, pegawai laki-laki itu rajin. Nah, ini ketika marfu, ketika rafa. Kemudian kita jadikan mansub seperti maf'ul bi atau khabar kana. Kanal muwazzafuna. Kanal muwazzafuna nashitina. Nah, nasyitin ini mansub. Alamat nasbi al-ya. Limadha li'annahu jamak mudzakkar salim. Limadha mansub? Kenapa dia mansub? Karena dia adalah khabar kana. Khabar kana mansub. Wasmu kana al-muwazzafun marfu. Isim kana marfu. Ini pelajaran sudah berlalu. Alamat rufi al-waw li'annahu jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang mansub. Di sini kita lihat marfu, di sini mansub. Kenapa mansub? Karena dia khabar kana. Di sini marfu, kenapa marfu? Tanda rafa'nya waw, karena dia khabar mubtada. Kemudian kita jadikan majrur. Nah, jadikan majrur. Iltaqaitu, saya bertemu. Bil muwazzafina. saya bertemu dengan para pegawai. Kenapa enggak bil muwazzafun? Padahal sama-sama jamak muzakkar salim. Kenapa pakai ia di sini? Karena al muwazzafin di sini adalah majrur. Dijarkan oleh ba, ba huruf jar. Nah, tanda jarnya adalah ya. Nah, kenapa tanda jarnya ya? Li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, itulah jamak plural yang beraturan untuk laki-laki. Nah, sebagaimana biasa pada pertemuan yang lalu, saya minta para peserta, para pendengar maupun para pemirsa TV Raja untuk aktif memberikan contoh jamak muzakkar salim dalam jumlah mufidah, yaitu fi salasa halat, dan tiga hal, fi halati raf'i wan nasbi wal jarri. Naam, fadhal ya Ahsan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kepada pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan kami berikan kesempatan bagi Anda untuk sesi interaktif ini. Anda bisa mencoba dan mempraktikkan kaidah yang sudah dibahas dan dikaji. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Silakan kami berikan kesempatan untuk Anda dan silakan mencoba. Fadhal. Baik, halo. Terputus, kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin memberikan sebuah kalimat dalam bentuk mubtada atau khabar dan sejenisnya, silakan Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Taib, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Taib, man ma'i? Adik Ayu. Adik Ayu, ya? Adik Ayu. Aina taskunin? Kediri, Jawa Syarqiyah. Masya Allah, Kediri, Jawa Syarqiyah. Nah. Anti taliba? Mau, Ustaz. Siap. Suaranya keras-keras. Anti taliba? Belajar? Ya. Naam. Naam, fi ayu marhala? Naam. Fi ayu marhala? Marhala mutawasita atau thanawiyya? Ma Ustaz, ana la fahim. Hah? Saya belum paham. Tayyib, Ustaz. Tayyib. Ini saya belajar terus, Ustaz. Yang kemarin Jumat bergabung itu, Ustaz. Adik Ayu dari Kediri, Ustaz. Iya, Tayyib. Naam. Baik, mas soal? Tayyib, tafadhali ya ukhti, naam. Tafadhali ya ukhti, jamak muzakkar salim. Hati misal, kasih contoh. Hadza marfu'. Naam, fi hadza rafa'. Sajiduna. Aidi marasaniya. Al muslimuna sajiduna. Ahsan. Al muslimuna sajiduna. Baik, hadza fi halat ar rafa. Aina jamak muzakkar salim? Al muslimuna. Al muslimuna. Fi kalimah ukhra? Ada kalimat lain? Al-mudarrisuna qadiruna. A'idi? Al? Al-mudarrisuna qadiruna. Ahsan. Al-mudarrisuna sabiruna. Taib, ahsan. Al-mudarrisuna sabiruna. Taib, hadha fi halat al-rafa. Wa fi halat al-nasab? Ra'aitul muslimina sajidina. Ra'aitu. Naam. Ra'aitul muslimina sajidina. Ahsan. Taib. Naam. Aina jamak zikr salim? Muslimina. Muslimina. Taib. Ma muqi rab muslimin? Ya. Taib. Muqi rabnya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bih, sahih. Ra'aitul muslimina. Sahib, sajidin? Sajidina. Sebagai apa? Mubtada. Ya, bukan mubtada. Kalau mubtada itu mesti marfu. Marfu. Nah, marfu. Dan dia terletak di awal kata. Nah. Baik. Nah, ini insyaallah akan kita pelajari, yaitu sebagai hal, ya, hal. Saya melihat orang Islam sajidina dalam keadaan sujud. Tapi fi hadha tay ahsan, tay fi halat an-nasbi ala fi halat ar-raf'i. Al-muslimin sajidina. La, afan, fi halat al-jarri, afan. Afan, fi halat al-jarri. Zahabtu ila baitil muslimina. Zahabtu ila baitil muslimina. Ahsant, Masya Allah. Ma maqai rab al-muslimin? Sebagai apa? Budu-budar. Zahabtu ila baitil muslimin. Mudafun ilaih. Sahih, Masya Allah. Barakallahu fiik. ممتاز ممتاز ما شاء الله وإياك جزاك الله خيرا وإياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أحسن. كلها صحيح ما شاء الله طيب بارك نعم. الله فيك جزاك الله خيرا دي أيو دي كديري نعم طيب kita berikan kesempatan berikutnya di belakang أختي أدي أيو di 0218236543 sebagaimana yang tadi dicontohkan, silakan Anda bisa membuat sebuah jumlah atau kalimat yang ringkas dan silakan disebutkan i'rabnya. Fadhal. Halo. Saya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Kalimat yang ringkas dan Anda bisa sebutkan i'rabnya dan kedudukannya dalam kalimat tersebut. Silakan. Kami terima kembali. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Mas Mukal Karim Khusarisi di Hidayatun Najah. Di Hidayatun Najah, Masya Allah. Al-ismu ya akhi? Ya, Al-Farikhi. Farikhi, baik. Naam. Anta talib? Naam, ana talib. Fi ayyi marhala? Ana mudarris, Ustaz. Mudarris, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan ya Ustaz. Al-mafr anta takun maqami ya akhi al-Karim. لا أنا أكثر أنت لست في مني منك كذلك طيب بارك الله فيك فضل يا أخي الكريم الله ما شاء الله قدر الله فضل أنت bisa hubungi kembali mohon maaf sambungannya terputus ya kami berikan kesempatan berikutnya untuk Ustaz Farihi atau pendengar yang lain di 0218236543 تفضل halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Nah. Ummu Ahsan. Ya, naam, Ummu Ahsan. Baik, تفضل يا Ummu Ahsan. Ya, Ummu kalau muhandisun bisa ya, Ustaz? Muhandisun. Baik, jaribi. Naam, muhandisun. Ma mafraduha? Muhandisun. Muhandis. Naam, muhandis, muhandisun. Naam. Muhandisuna jududun. Al muhan. Kalau mubtada, ya. Kalau mubtada di awal, dia harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Nah, kalau nakira diakhirkan mubtadanya. Baik, Al muhandisuna jududun. Al muhandisuna jududun. Baik, mana jamak nakir salim? Al-Muhandisuna Marfu Ma muqairab huna? Bilwaw ya Ustaz Ma muqairab? Muqairab Kedudukan dalam kalimat Kedudukan Mubtada Mubtada Marfu Alam trafi? Marfu Waw Ustaz Al-Waw Ya sahih Al-Muhandisuna Jududun Baik Kalau sebagai Fi halat an-nasbi. Maqulubi ya Ustaz. Hadaru muhandisatun illa muhandisina. A'id. Hadaru muhandisatun illa muhandisina. Fi halat an-nasbi. Fi halat an-nasbi. Sebagai maqulubi Ustaz. Taib, maf'ul bih. Taib, jadikan dia muhandisin sebagai maf'ul bih. Hadara Hadara Muhandis. Ini kan guru-guru perempuan telah hadir kecuali guru laki-laki gitu, para guru laki-laki bisa Ustaz? Di situ bukan maf'ul bih, di situ mustatsna namanya. Oh. Iya. Berarti ada jarnya ilah ini Ustaz. Tadi kan coba contoh maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau ilah pakai ilah, ilal mudhari ilal muhandisin, itu dia majrur bukan maf'ul bih. Oh. Maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, kita kalau kita menjadikan maf'ul bih, maka cari fi'il yang membutuhkan objek. Itu yang pertama sekali yang harus dipahami. Cari kata kerja fi'il yata'adda bi maf'ul bih. Nah, mubasyaratan cari fi'il yang menasabkan fi'il menasabkan maf'ul bih. Apa contohnya? Contohnya daraba memukul, akalah makan, kemudian akhraja mengeluarkan, sa'ada membantu. Ra'aitu muhandisuna gitu Ustaz. Ra'aitu muhandisina. Ra'aitu ra'aitul muhandisin. Ra'aitul muhandisin. Baik. Mana maf'ul bih-nya? Muhandisin. Aina fa'il? Ra'ai. Ra'aitu fi'il wa fa'il. Ra'a fi'il tu ada fa'il pelaku. Karena saya yang melihat al-muhandisina maf'ul bih. Karena itu yang menjadi objek. Saya melihat, coba terjemahkan. Terjemah. Saya telah melihat para guru. Hah? Muhandisin, para insinyur ya. Para arsitek atau para insinyur. Ya. Baik, hadza fi halatin nasbi wa fi halatil jar. Ahmadu yadhabu ma'a mudarrisina. Kalimat muhandisin. Muhandisin. Ahmadu yadhabu ma'a muhandisina. Ma'al muhandisina. Baik, Ahmad yadhabu ma'al muhandisina. Sahih, al-muhandisin di sini sebagai mudafun ilaihi. Mudaf ilaihi. Majrur. Ma'al mutajarri, apa tanda jarnya? Ya. Al-ya, li'annahu jama' mudzakkar salim. Baik, barakat. Sama dengan mutana ya, Ustaz. Apanya? Ini. Tandanya? Iya, tandanya sama-sama ya tandanya, cuma beda. Kalau jamak muzakkar salim nunnya maftuha. Sedangkan musanna nunnya maksura. Iya. Sebelum ya jamak muzakkar salim itu kasrah. Sedangkan musanna sebelum ya fathah. Muslimaini. Muslimai mimnya sebelum ya mim bari fathah nunnya kasrah muslimaini itu musanna. Kalau jamak muzakkar salim muslimina sebelum ya kasrah dan nunnya dunnya maftuha muslimina bukan muslimini tandanya sama sama-sama ya. Ya. Jazakallahu khair. Dan demikian jazakallahu khair pada Ummu Ahsan di Bekasi ya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya. Fadhal di 0218236543. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berinteraktif secara langsung dan Anda bisa membuat sebuah kalimat yang ringkas dalam keadaan dia marfu, kemudian mansub dan majrur. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Halo. Fadhal. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Untuk penerapan kaidah dalam sebuah kalimat yang ringkas dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Silakan kami berikan kesempatan berikutnya di belakang Ummu Ahsan. Baik, halo. Mohon maaf terputus. Kami berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon dan bagi Anda yang mungkin mengikuti jilid ketiga ini ya, silakan Anda bisa melihat kembali kajian atau pembahasan di jilid pertama dan kedua. Ini merupakan pengulangan kaidah-kaidah sebelumnya dan kita berikan kesempatan sekali lagi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Man mai? Pak Dani. Pak Dani. Aina taskun? Ana askun di Cikarang. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Baik, tafadhal ah. Pak Dani. Kondisi marfu Ustaz ya? Naam, ya, fi halat ar-raf'i, ketika rafa. Fi halat ar-raf'i. At-talibuna yadrusuna. At-talibuna yadrusuna. Baik, at-talibuna jamak mudzakkar salim berbara at-talib. Iya. Yang kedua. Kondisi mansub. Iya. Ra'aitu at-talibina yadrisina. Hah? Ra'aitu at-talibina yadrusina. Kenapa yadrusina? Nah ini itu fi'il ya, itu af'al khamsah, tidak sama dengan jamak mudzakkar salim. Nah memang kelihatannya mirip, mirip, tapi bukan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim hanya ada pada isim. Ya, itu asmaul khams, as'af'al khamsah. Yadrusun, enggak ada yadrusina. Jadi tetap saja. Iya, tetap yadrusuna. Jadi ra'aitu at-talibina yadrusuna. Nah, yadrusuna. Baik. Yang ketiga, kondisi apa? Majrur saja. Fi hal tijar, sahih. Fi hal tijar. Gimana Ustaz? Bingung, ya cari umpamanya masuk ada huruf jarnya atau dia sebagai mudhaf ilai. Nah, itu jar. Roja. Roja al at-talibina yarji'una minal baiti. At-talibina, kenapa dia pakai iya di situ? Padahal tidak ada amil yang masuk. Tidak ada amil yang masuk. Kalau tidak ada amil yang masuk, ya kembali seperti apa hukum asli itu rafa. Bingung Ustaz, bingung. Hah? Umpamanya salamtu, saya mengucapkan salam. Salamtu ala. Nah, coba sambung itu. Takallamtu ilal muslimina. Takallamtu ilal muslimina. Kalimat ilal muslimina. Baik, takallamtu ilal muslimina. At-talibin. Ganti at-talibin saja. Takallamtu ilal talibina. Baik, takallamtu ilal talibina. Baik, la basin. Nah, kalau salam tu ala? Salam tu ala talibina. Nah, salam tu ala talibina. Baik, ahsan. Majur ala betujari al-ya, liannahu jama' mukthir salam saya. Baik, barakallah fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Dani di Cikarang. Barakallah fiik. Baik, masih kita berikan kesempatan. Naam. Baik. Silakan kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Kami angkat telepon selanjutnya. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustaz. Iya. Di mana ini? Ibu siapa? Di itu, di Medan. Medan, ibu siapa namanya? Ibu Sabaria. Sabaria, Medan di mana? Masuk ke dalam lagi Pak. Hah? Jauh, masuk ke dalam. Oh, iya ya. Di dusun, Pak, di dusun. Oh gitu. Nah, tapi dusunnya di mana ini? Jauh sing, saking jauhnya enggak ada namanya ya. Iya. Masya Allah. Tayu labas nih. Gini, tapi kan Pak, enak tinggal di sana. Tenang. Gini Pak, iya. Saya mau tanya. Nah gini, tentang apa ini? Tunggu ya Pak, nanti sambung ada ini penting, tunggu ya. Halo. Ya silakan. Berkaitan dengan itu bahasa Arab ini. Nah gini Pak, saya mau bertanya kan tentang apa ini masalah ini. Dengan mohon maaf umu ya. Pertanyaannya berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ya? Ya iya. Kamu menulis? Ya dan enggak. Halo. Taip, halo. Halo. Mohon maaf, tampaknya terputus. Kami mohon maaf kepada Ibu Sabari di Medan. Silakan menghubungi kembali di 021-823-6543. Ya, kami angkat telepon selanjutnya. Halo. Halo. Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummu Hafsah. Ummu Hafsah. Aina? Di Padang, Ustaz. Di Padang. Baik, tafadhali ya Ummu Hafsah. Yang marfu. Naam. Al-mujtahiduna najihuna. Al-mujtahiduna najihuna, masyaallah jamil. Aina jamak usul salim? Al-mujtahiduna. Al-mujtahidun najihun. Iya juga Ustaz. Jama'nya kilahuma jama' muzkir salim. Kedua-duanya jama' muzkir salim. Ahsant. Baik, misal tsani fi halat an-nasbi. Innal mujtahidina najihuna. Naam, innal mujtahidina najihuna. Ana as'al, limadha istamalti mujtahidin wa laysa al-mujtahidun? Karena mansub Ustaz di belakang sebagai isim inna. Isim inna, hukum isim inna apa? Mansub, sahih. Innal mujtahidina najihuna. Innallaha ghafurur rahim. Baik sekali Al-Quran. Innallaha, kenapa enggak innallahu? Enggak ada innallahu. Karena dia isim inna mansub. Karena masuk sini fathah, karena isim mufrad. Sedangkan innal mujtahidin, karena nasabnya ya, li'annahu jama' mudzakkar salim. Baik, ahsan. Fi halatil jarri abahasu anil mujtahidina. Masya Allah, abahasu anil mujtahidin. Terjemahnya saya mencari orang-orang yang rajin. Nah, saya mencari orang-orang yang rajin, orang yang bersungguh-sungguh. Masya Allah, Masya Allah. Sahih mumtaz, barakallah fik. Nah. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah jamak mudzakkar salim. Nah sebelum pindah kepada ini perlu juga saya terangkan ya, jamak mudzakkar salim ini terjadi pada isim apa saja. Nah ini juga harus diketahui, apalagi bagi pemula ini, ya, terkadang sulit untuk membuat jamak mudzakkar salim. Tidak semua kata bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah untuk lil uqala, untuk yang berakal, untuk yang berakal. Kalau dia tidak berakal maka dikatakan mulhaq, nanti istilahnya mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, yaitu disamakan dengan jamak mudzakkar salim padahal dia bukan jamak mudzakkar salim hakikatnya. Jadi seulang kembali, jamak mudzakkar salim ini adalah untuk lil uqala, untuk yang berakal. Nah umumnya yang bisa dijamakkan mudzakkar salim adalah isim fa'il. Ini kalau kajian saraf, isim fa'il, isim yang menunjukkan yang melakukan perbuatan. Nah isim fa'il ini ada wazannya. Kalau dia is fi'il sulasi atau huruf tiga huruf, maka timbangnya adalah fa'il. Contoh, daraba, darib. Nah, seperti ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Darib, daribuna, daribina. Katib, kataba, tiga huruf. Katibuna, pakai ya, katibina. Jalasa, jalisuna, jalisina. Nah, ini yang tiga huruf. Nah, qala, tiga huruf. Qailuna, ini qala, Jadi qa'il itu isim fa'il, qa'il fa'il, timbangan fa'il. Fa'il. Jadi qa'il. Tambah untuk jamak salim tinggal menambahkan ziyadah e, qulna ziyadah waw wa nun. Au ya wa nun qa'ilina. Tambah ya dan nun atau waw dan nun, nun fathah. Qailuna qailina. Sa'im sa'imuna sa'imina. Zahaba zahibuna zahibina. Nah itulah yang menunjukkan isim fa'il. Demikiannya yang hurufnya lebih pada tiga huruf. Ya, seperti fi'il mazid. Timbangan af'ala. Af'ala akrama isim fa'ilnya mukrim. Nah ini coba yang agar lebih apa, agar lebih cepat untuk menguasai, coba pelajari saraf. Nah itu bisa dibaca di kitab-kitab saraf, sebetulnya tidak begitu sulit ya. Nah ya, akrama, nah isim fa'ilnya af'ala muf'ilun, muf'ilun itu timbangannya. Jadi akrama mukrimun, mukrimun, mukrimun. Nah ziyadah waw, tambah waw menjadi mukrimuna. Nah ini isim fa'il, ziyadah waw mukrimuna, mukrimina. Atau tadi isim fa'il, atau dia isim maf'ul. Isim maf'ul kalau dia fi'il tiga huruf, timbangannya maf'ulun. Kalau tadi fa'il, kalau ini maf'ulun. Timbang isim maf'ul, maf'ulun. Daraba madrubun, madrubun, madrub. Nah madrubun, madrubun, madrub. Nah jadi kan jamak sekali salim madrubuna, tambah waw tambah nun, tambah waw tambah nun, madrubuna, madrubun tambah waw ni waw zaidah. Afwan, ada waw di sini. Nah madrubuna. Kataba maktub, maktub, maktubun kalau dia dijamakkan, maktubun. Apa contoh lagi? Timbangan yang lain, timbangan selain sulasi, timbangan mazid. Kembali pada contoh timbangan af'ala, isim fa'il muf'il, isim maf'ulnya muf'al, muf'ilun muf'alun, mukrimun mukramun, mukram, mukramun. Nah ini mukramun. Orang-orang dimulai tambah waw tambah nun, mukramuna, mukramuna. Ini huruf zaidah tambahan, mukramun. Nah, mukramuna. Jadi untuk membuat jamak muzikar salim itu dari isim fa'il atau isim maf'ul, juga isim mansub, isim mansub, bukan sad ya, sin, mansub, yaitu isim yang ada penambahan ya nisbah, ya nisbah, yaitu ya bertasydid. Nah, ini terjadi padanya juga jamak muzakkar salim. Apa contohnya? Kalimat misri, misriyun, misri. Nah, ini namanya ya, ya nisbah, isim mansub namanya, misri. Orang-orang Mesir, laki-laki dikatakan misriyuna. Aif, misriyuna. Nah ini misriyuna, berarti ya waw dan nun. penambahannya. Ini jamak mudzakkar salim. Indonesia, orang Indonesia. Kalau banyak Indonesiyuna, Indonesiyina, Irak, Iraqi, Iraqiyuna, Iraqiyina, Malizi, Maliziyuna, Maliziyina. Nah, ini juga jamak mudzakkar salim. Itu yang lil uqala. Nanti ada yang mulhaq. Yang mulhaq, di antara mulhaq adalah kata yang tidak menunjukkan uqala, seperti adad. Nah, adad ishrun, ishrin, salasun, salasin, arbaun, arba'in, itu adad, tidak menunjukkan orang al-uqala. Makanya dikatakan mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Tanda i'rabnya disamakan seperti jamak mudzakkar salim. Dan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata-kata Al-Alamin, Al-Alamin, itu bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Alam, mufradnya alam. Alam bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Alam bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Dan bukan juga isim mansub, yang ada ya nisbah, tidak ada. Tapi ketika dijamakkan, ternyata jamaknya sama seperti jamak mudzakkar salim. Alamuna alamina. Nah, ini katakan mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Karena kata-kata alam, dia tidak menunjukkan uqala semata-mata. Alam, alamul jin, alamul ins, alamul hayawanat, alamun nabat, nabatat, flora dan fauna. Nah, alamul dunia, alamul akhirah. Jadi alam itu umum. Dikatakan jamaknya jamak mudzakkar salim, dikatakan mulhaq. Atau dia kata-kata memberikan uqala, berakal, akan tetapi jamaknya ketika mufradnya tidak sama, pecah. Pecah. Yang kita tahu bahwa kalau sudah tidak beraturan berarti jamak taksir. Ternyata i'rabnya bukan i'rab seperti jamak taksir. I'rabnya jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? Kata-kata ibnun. Nah, ibnun. Mana ibnun? Ibnun itu anak laki-laki. Ibnun. Ibnun. Ini jamak untuk yang tidak beraturan, jamak taksir adalah ibnun abna. Abna. Nah, katakan jamak taksir enggak beraturan dia. Orang ada penambahan, penambahan alif, kemudian ada hamzah di akhirnya. Ini enggak beraturan. Ibnun abna. Di sini hamzah, hamzah wasal, di sini hamzah qata. Nah, ibnun jamaknya juga adalah banun. Ini jamak. Banuna, banina, banuna. Banuna, banina. Nah, ini kalau kita lihat, ini jamak mudzakkar salim. Kalau secara zahir. Nah, kenapa ada waw, ada ya, nun. Ini. Tapi ini bukan jamak mudzakkar salim, tapi dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena hurufnya pecah. Ini ibnun awalnya hamzah wasal, di sini ketika jamaknya hamzahnya tidak ada. Ba'in di sini baris sukun, di sini banyak fathah. Banun, banin. Ini katakan mulhaq bijam'il mudzakkar salim. Nah, i'rabnya sama seperti i'rab jamak mudzakkar salim, marfu' bil waw wa mansub bil ya. Baik, itulah untuk mengetahui atau membuat jamak mudzakkar salim, yaitu kata yang memiliki isim fa'il atau isim maf'ul atau juga isim mansub. Baik. Baik, Ustaz. Fi, ada beberapa pertanyaan atau kalimat yang disampaikan oleh pendengar kita melalui pesan singkat, Ustaz. Iya. Kami akan angkat di penghujung kajian kita malam ini, di antaranya dari pendengar kita yang menyampaikan sebuah kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Nafis di Kerawang. Bagaimana dengan kalimat qara'tul Qur'ana ma'al mu'minina? Dan apakah kalimat ini sahih, Ustaz? Qara'tul Qur'ana ma'al mu'minina. Sahih. Dari sisi apa? Kalimat i'rabnya, jumlahnya benar. Qara'tu, saya telah membaca. Al-Qur'ana maf'ul bi ma'al mu'minina, bersama orang-orang mukmin. Susunan tepat, tidak salah. Maknanya juga tidak salah. Taib, Ustaz, kalau kemudian beliau mengatakan di SMS-nya, bagaimana kalau disebutkan dengan kalimat aqra'ul Qur'ana ma'al mu'minina? Aqra'ul Qur'ana ma'al mu'minin juga sama, cuma waktunya beda. Kalau qara'tul Qur'ana ma'al mu'minin itu berarti lampau, kejadiannya telah terjadi. Kalau aqra berarti sekarang, aqra'ul Qur'ana ma'al mu'minin. Saya baca Al-Qur'an, sedang baca Al-Qur'an bersama orang-orang mukmin. Ya. Baik, jazakallahu khairan wa nafis. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Gufran di Paliwali. Apakah isim talibun bisa diubah ke jamak mudzakkar salim, Ustaz? Bukankah ini termasuk bagian jamak taksir? Mohon penjelasan. Iya. Kata-kata talib dia bisa dijamakkan jamak mudzakkar salim, bisa dijamakkan jamak taksir. Jamak taksir. Jadi talib. Talibun jamaknya bisa jamaknya jamak tulab, jamak taksir, atau dia jamak mudzakkar salim. Boleh. Talibuna. Biasanya kata-kata talibuna ini dipakai umpamanya talibul amal, mencari, mencari kerja. Jadi talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, kan gitu maknanya. Orang yang mencari ilmu, talibu al-ilmi, orang-orang mencari ilmu. Tapi umumnya dipakai tullab, itu pelajar atau siswa. Tullab. Boleh juga talibul ilm, talibu al-ilmi, pencari ilmu. Talibul amal, pencari kerja. Talibu al-amal, talibul ilmi, talibu al-amal. Nah, ini kalau ini sudah idhofah, kata gabung dia. Kalau digabung wawnya dibuang, nunnya dibuang. Talibul ilmi, talibul amali, pencari kerja. Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Gufran di Paliwali. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa kata dari kata-kata dalam bahasa Arab yang dihukumi mu'annad seperti lafad syamsun. Pertanyaannya, bagaimana menentukan bahwa lafad tersebut tidak ada tanda khusus alamat mu'annadnya, tapi termasuk bagian daripada mu'annad? Iya, memang ini ada bahasan khusus masalah mu'annad ya. Ini namanya mu'annad majazi. Mu'annad majazi ini adalah yang sifatnya simai. Yang sifatnya simai ini kita harus hafal. Ya. Karena apa? Karena tidak bisa dikiaskan kata lain. Tidak bisa dikiaskan. Berbeda kalau mu'annas yang kiasi. Artinya kata lain bisa dikiaskan. Apa contohnya yang pakai tamar buta? Talibatun mu'annas, tandanya tamar buta. Kita ambil kalimat lain. Baribun, baribatun. Dikias pada kalimat talibatun. Itu namanya kiasi. Tapi yang namanya mu'annas majazi itu simai. Nah, di sini kita harus hafal. Harus hafal bahwa ini kalimat ini mu'annas. Arti simai begitulah didengar dari pemilik bahasanya, itu orang Arab. Nah, seperti ini tidak banyak. Tidak banyak. Kata an-nar, itu digolongkan mu'annas majazi. An-nar, ad-dar. Kan tidak ada tanda mu'annas. Tapi ini dikatakan mu'annas. Mu'annas majazi. Al-qidru. Mana al-qidru? Lesa kirdun. Al-qidru. Bejana. Ya, priyo. Priyo. Nah. Al-qidru. Itu priyo. Itu juga mu'anas majazi. Nah, ada tanda lain. Kalau anggota tubuh yang sifatnya berpasangan. Anggota tubuh berpasangan. Nah, ini digolongkan mu'anas. Nah. Mu'anas. Mu'anas apa? Mu'anas majazi juga. Bukan mu'anas hakiki. Nah. Mu'anas majazi. Nanti ada mu'annas ya, ada mu'annas yang lafzi, lafalnya mu'annas. Ada yang ini mu'annas hakiki, yaitu apa? Menunjukkan bahwa bahwa bendanya mu'annas. Nah itu mu'annas hakiki. Ada mu'annas apa? Mu'annas lafzi, ada mu'annas ma'nawi, wa lafzi, kedua-duanya lafal. Contoh, mu'annas lafzi. Lafalnya mu'annas, tapi maknanya tidak menunjukkan mu'annas. Hamzah, Talhah, Maisarah, itu semua nama laki-laki, tapi lafalnya mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Tamar putoh. Karena itu ada kaidah. Akan tapi dalam penggunaannya, karena ini nama laki-laki, maka dipasangkan dengan kalimat laki-laki juga. Kalimatnya, umpamanya hadza Talhatu, itu yang fasenya, bukan hadhihi Talhatu. Nah, kalau melihat lafaznya mu'annas, tentu pasang hadhihi Talhatu, tapi karena maknanya lebih kuat daripada lafaznya, penggunaannya, maka hadza Talhatu, hadza Maisarat, Maisaratu. Nah, itu lafaznya mu'annas. Ada yang maknanya mu'annas, tapi tanda mu'annas tidak ada. Zainab. Zainab. Tidak ada tanda mu'annas di situ. Tapi maknanya mu'annas. Kenapa? Karena digunakan untuk wanita. Maka dikatakan mu'annas ma'nawi. Zainab Su'ad. Nah, isim Su'ad itu adalah untuk wanita. Dipergunakan di kalangan Arab. Ya, Su'ad. Huda. Nah, kalau Huda itu ada tanda mu'annas, yaitu ada, yaitu apa? Alif. Ya, nanti ada alif maksura, ada alif mamduda. Itu tanda mu'annas. Tapi alifnya, ya. Kembali tadi. Jadi, Su'ad, Zainab, ini isim, maknanya untuk wanita, punya untuk wanita, ini katakan mu'annas maknawi. Ada mu'annas lafzi wa maknawi, kedua-duanya. Itulah Fatimah. Lafalnya ada tata marbutah. Mu'annas maknanya untuk wanita. Nah, penggunakan untuk wanita. Fatimah. Tidak ada nama laki-laki si Fatimah. Nah. Khadijah. Aisyah. Ruqayyah. Maisarah. Ada li mudhakar? Maisarah. Ya. Maisarah itu untuk laki-laki. Tapi kita di sini... digunakan untuk wanita ya. Iya. Baik, satu pertanyaan terakhir yang mungkin kami bisa angkat di kesempatan malam ini dari pendengar kita Abu Wilda di Tanjung Enim, kata alim, Ustaz. Namanya alimuna atau ulama? Kedua-duanya dipakai. Alimuna wa ulama. Alimuna jamak mudzakkar salim wa ulama jamak taksir. Ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Baik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, walaupun hanya satu poin, tapi mudah-mudahan bisa dikuasai dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.